kita dapat bersatu. Tak pernah mengerti sepinya hati ini. Gelas yang pecah manalah mungkin indah dipandang lagi. Sudahlah sayang, putuskan saja cinta kita. Tak sanggup lagi ku hidup bersama. Sayang, bila kau buat aku bagai burung terkurung di dalam sangkar emas. Hangatnya cinta yang selalu kudambakan. Sering kau biarkan ku sendiri di malam yang dingin dan bagai burung terkurung di dalam.